Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwati fillah, baik hadirin yang sudah ada di Masjid Raya Cipaganti ini, baik ikhwan yang ada di hadapan saya ataupun akhwat yang ada di belakang, juga para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sekalipun sedikit agak telat karena kemacetan di hampir seluruh ruas jalan, tapi Allah tetap memperlancar dan mempermudah perjalanan kita ke tempat ini sehingga kita bisa memulai acara ini pada saat ini. Judul yang kita bahas pada sesi pertama dari daurah dua hari ini adalah kewajiban seorang muslimah sebagai seorang hamba. Judul ini membahas tentang kewajiban seorang muslimah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada agamanya. Dalil-dalil syar'i Al-Qur'an dan hadis yang sahih menunjukkan secara qat'i bahwa seluruh amalan dan ucapan itu tidak akan sah dan tidak akan diterima kecuali kalau bersumber dari akidah yang sahihah. Apabila akidahnya rusak, rusak pula seluruh amal dan ucapan yang lahir dari rusaknya akidah tersebut. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat yang ke-50, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa orang yang kufur kepada keimanan, ini rusak akidahnya, maka faqad habita 'amaluhu, gugurlah, batallah atau terhapuslah seluruh amalnya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Bukan sekedar kerusakan akidah berupa kekufuran semata-mata, juga kerusakan yang lebih fatal daripada itu, yaitu kerusakan di bidang tauhid. Penyimpangannya berupa syirik, maka syirik pun menggugurkan amal ibadah yang pernah dilakukan oleh seseorang. Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbathanna amaluk." Kalau kamu berbuat syirik, maka gugurlah seluruh amal-amal kamu. Bahkan bukan hanya syirik besar, syirik kecil pun yang merupakan wujud nyata dari penyimpangan akidah sama bisa menggugurkan pahala dari amal-amal yang kita lakukan. Dari syirik kecil ini lahir ketidakikhlasan dalam ibadah, lahir riya, sum'ah, ujub, takabur, dan yang sejenisnya yang menjadi penyebab ditolaknya amalan tersebut, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirki, faman 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan amalan itu, aku tinggalkan juga sekutuku. Ditolak itu amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hal itu, maka wajiblah setiap muslim-muslimah memiliki landasan yang kokoh, kuat, dan lurus bagi seluruh amal dan ucapan kita. Dan landasan ini adalah akidah atau keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Akidah yang sahihah, sahih itu yang benar, teringkas menjadi poin-poin berikut ini. Akidah yang lurus adalah akidah yang berupa keimanan kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir, baik yang baik ataupun yang buruk, kepada rukun iman yang 6, dengan pemahaman yang lurus. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam banyak ayat, di antaranya Al-Baqarah 177 menyatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Cabut dulu, cabut. Bakar apa? Nyamuk. Oh, ada nyamuk masuk. Oh. Kalau enggak nyamuk enggak ada apa-apa. Biar gosong dulu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir." Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kata Allah, kebaikan itu bukanlah kalian menghadapkan wajah kalian ke timur atau ke barat, akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para nabi. Termasuk juga hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang kedatangan malaikat Jibril yang menjelma seperti sebagai orang laki-laki. Rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih, lalu bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat. Lalu dijawab. Di antara jawaban malaikat Jibril tersebut adalah, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdirnya, baik yang baik atau yang buruk. Itu rumusan ringkas dari akidah Islam yang sebenarnya. Maka dari ayat-ayat dan hadis-hadis tadi, kita mengetahui bahwa akidah yang benar adalah akidah yang bertumpu pada keimanan kepada 6 poin yang tadi dijelaskan. Itu yang pertama. Kedua, hendaklah kita pun mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita, baik manusia ataupun jin, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah pun telah mengutus para utusannya dan menurunkan kitab-kitabnya untuk menjelaskan tujuan mulia tersebut, menjelaskan hakikat dari ibadah, dan menjelaskan cara-cara yang benar untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah lengkap Tidak hanya diperintah untuk ibadah, juga diterangkan apa hakikat dari ibadah, juga diterangkan bagaimana cara ibadah yang benar, bahkan diperjelas juga bagaimana caranya agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga hendaklah kita semua mengetahui bahwa di antara iman kepada Allah Azza wa Jalla adalah juga iman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umpamanya ikhwan dan akhwat yang hadir di sini ataupun yang mendengar melalui Radio Roja ini pernah mendengar penjelasan tentang apa yang disebut dengan syarah usulul iman atau penjelasan rukun iman, sudah kita terangkan secara panjang lebar bahwa iman kepada Allah wajib mencakup iman kepada 4 poin. Dan ini kita jelaskan di dalam hari Selasa pagi ya melalui radio. Pertama, iman kepada keberadaan Allah. Kedua, iman kepada rububiyah Allah. Ketiga, iman kepada uluhiyah Allah. Dan keempat, iman kepada asma dan sifat Allah. Itu semua juga sudah diterangkan, sudah dijelaskan. Selain beriman kepada 6 rukun iman sebagai fondasi atau landasan dari amal kita, maka kita pun wajib untuk melaksanakan seluruh yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Semua yang Allah perintahkan tersebut terangkum di dalam rukun Islam yang 5, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, saum, dan haji, dan cabang yang lahir dari 5 rukun iman yang tadi disebutkan. Nah, itu keimanan yang wajib dimiliki oleh setiap mukmin secara global kepada agama ini. Sekarang kita akan bahas secara rinci kewajiban seorang muslimah kepada Allah dan kepada agamanya. Ada beberapa poin. Poin pertama, setiap muslimah termasuk juga muslim hendaklah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Hendaklah meyakini bahwa Allah lah pencipta, pemberi rizki, pemberi nikmat, pemberi karunia kepada seluruh makhluknya di setiap waktu dan setiap keadaan, dan hanya Allah satu-satunya yang demikian kepada kita, maka Allah pulalah satu-satunya yang berhak diibadati dalam kehidupan kita. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Dia dengan sesuatu pun. Hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Mu'adz menyatakan, "Kuntu radifan Nabi radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair." Suatu hari aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Keledai itu diberi nama namanya Ufair. Dan hadis ini menunjukkan dibolehkannya menunggangi 1 ekor keledai oleh 2 orang. Dan juga menjadi dalil bolehnya berboncengan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berboncengan dengan Mu'adz bin Jabal. Lalu Nabi berkata, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahu enggak kamu apa hak Allah atas hamba-Nya dan apa hak hamba atas Allah? Hak Allah atas hamba berarti apa? Kewajiban hamba kepada Allah. Hak hamba kepada Allah berarti apa? Kewajiban Allah kepada hamba. Layak enggak disebut kewajiban Allah kepada hamba? Iya. Siapa yang mewajibkan kepada Allah? Diri Allah sendiri. Allah suka mewajibkan kepada diri sendiri dan mengharamkan sesuatu kepada diri sendiri. Menunjukkan pasti itu dilaksanakan. Di antaranya umpamanya, ini haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezoliman atas diriku. Artinya diriku gak akan mungkin lo berbuat zolim kepada hamba-hambaku gitu. Termasuk salasatun, ada tiga golongan yang yajibu alallahi nasruhum, wajib bagi Allah untuk menolong mereka. Itu perkataan Nabi SAW. Kata Rasul SAW, yajibu alallahi nasruhum, wajib bagi Allah untuk menolong tiga orang ini. Dan Nabi SAW berbicara begitu pasti atas dasar wahyu, bukan ijtihad pribadi beliau. Tiga golongan ini nggak perlu kita sebut karena belum, bukan materinya di sini, tapi bisi penasaran nggak apa-apa disebut. Nah, salah satunya yang banyak berkaitan dengan ikhwan dan akhwat yang belum laku, an-nakih yabghil afaf, orang yang mau nikah dalam rangka memelihara kehormatan dirinya, khawatir terjerumus ke dalam maksiat, nikah walaupun belum punya apa-apa, masih pengangguran, masih dapat subsidi dari orang tua gitu, kuliah juga kedodoran gitu. Tapi daripada terjerumus ke dalam kemaksiatan, ya sudah, lebih baik nikah, pasti ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Kedua, yaitu mukatib, artinya hamba sahaya yang mengadakan perjanjian dengan tuannya, kalau dia bisa menebus dirinya dengan sejumlah uang sekian sekian sekian, pasti akan dibebaskan, maka ia akan ditolong oleh Allah. Dan yang ketiganya mujahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke hadis ini, hai Mu'ad, tahu enggak kamu apakah hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Ini urusan agama, tauhid lagi. Maka Mu'ad menjawab dengan adab, Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Urusan agama serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi SAW menjelaskan, fa inna haqqallahi alal ibad ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi alallahi azza wa jalla alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Kata Allah, kata Rasul SAW, sesungguhnya hak Allah atas hamba, yaitu hendaklah si hamba tersebut beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tauhid. Hak Allah atas hamba, tauhid, mentauhidkan. Berarti ini kewajiban hamba untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam hal ibadah. Adapun hak hamba atas Allah, yaitu Allah tidak akan mengazab si hamba itu kalau dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Asal tidak berbuat syirik, tidak akan diazab. Mendengar ini, kemudian berkatalah Mu'ad, ya Rasulullah, afala ubasyirin nas? Wahai Rasulullah, boleh enggak aku sampaikan berita gembira ini kepada orang? Ini kan berita gembira. Asal tidak menyekutukan Allah, maka tidak akan diazab. Kabar gembira bukan? Ya, kabar gembira. Boleh enggak diberitahukan? Kata Rasul SAW, la tubashirhum fayattakilu. Jangan kamu beritahukan berita gembira ini kepada orang, nanti orang-orang bisa itikal kepada keterangan ini. Itikal nanti kita jelaskan. Jadi Mu'adz dilarang untuk memberitahukan ucapan ini. Pertanyaan saya, Mu'adz memberitahukan gak hal ini kepada orang lain? soto ya. Apa buktinya? Mu'ad memberitahukan. Ini kita tahu. Kalau enggak tahu mah atau enggak diberitahukan mah kita enggak akan tahu. Ya. Lalu kenapa, apakah Mu'ad durhaka karena melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tak ada seorang pun sahabat atau ulama yang menilai Mu'ad berdosa. Kecuali kalau orang Syiah mungkin, karena dengki itu mah ya. Itu mah di luar kaum muslimin. Biarkan dengan kedengkian. Mutu bi ghairikum. Matilah kalian dengan kedengkian kalian ya. Nah, Mu'ad memberitahukan di akhir hayatnya ta'assuman, karena khawatir dosa kalau dia menyembunyikan ilmu. Itu yang pertama. Adapun alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'ad memberitahukan, khawatir itikal tadi. Itikal itu maknanya bersandar kepada keterangan ini yang dilandasi oleh kesalahpahaman dalam memahami hal ini. Nanti khawatir. Khawatirnya apa? Khawatir ada orang yang salah paham. Oh, asal tidak melakukan perbuatan syirik, dijamin tidak akan diazab. Akhirnya dia tidak syirik, tapi melakukan dosa-dosa besar. Dia mencuri, dia mabuk. Kan yang penting bukan syirik, kan gitu ya? Nggak akan diazab. Nah, orang bisa salah paham memahami hadis Mu'adz ini. Makanya gak boleh secara sembarangan disampaikan. Dan di akhir hayat Mu'adz bin Jabal menyampaikan ini takut terkena ancaman orang yang menyembunyikan ilmu, makanya disampaikan kepada orang yang dijamin tidak akan salah paham terhadap hadis ini. Seorang muridnya ulama tabi'in yang pasti paham. Oleh karena itulah, maka kita mengetahui dari hadis ini hak Allah atas hambanya atau kewajiban hamba kepada Allah adalah mentauhidkannya dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu pun. Dan efeknya kalau demikian, dijamin orang itu tidak akan diazab oleh Allah SWT, baik di alam kubur apalagi di alam akhirat. Dan hendaklah masing-masing kita wanti-wanti dari syirik. Syirik bahasa Arab ya, bukan bahasa Sunda. Yaitu beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Kepada Allah ibadah, sholat, saum, tapi kepada selain Allah juga ibadah. Baik itu ke batu, ke pohon, ke patung, ke bulan, ke matahari, ke kuburan, atau ke apapun di antara makhluk-makhluk Allah SWT. Karena siapa orang yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia menduakan Allah dalam hal ibadah. Nah, itulah yang disebut dengan syirik. Karena apa? Karena syirik kalau terbawa mati tidak akan dihapus, tidak akan diampuni, sebagaimana firman Allah dalam An-Nisa ayat 47, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya syirik yang terbawa mati dan sebelum matinya tidak ditobati. Itu dosa utuh, tidak bisa terhapus oleh apapun, harus dengan tobat sebelum matinya. Tapi Allah mengampuni dosa selain dosa syirik, walaupun terbawa mati dan tidak ditobati, liman yasha, tapi bagi orang-orang yang Allah kehendaki, tidak bagi semua orang. Jadi dosa lain sangat-sangat-sangat mungkin diampuni walaupun terbawa mati dan tidak ditobati. Dosa apa? Semua dosa selain syirik, termasuk dosa-dosa besar. Ya mabuk, ya berjudi, ya mencuri, ya berzina, ya durhaka kepada orang tua, ya ghibah, ya itu kan dosa-dosa besar. Terbawa mati mungkin diampuni, mungkin. Apa semua orang? Enggak. Lima yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa? Ah, banyak. Pertama jelas kalau umpamanya dia mati syahid, terhapus semua dosanya ya. Walaupun tidak tobat dari dosa-dosa itu. Termasuk juga ada dosa-dosa yang terhapus oleh musibah, oleh kebaikan, oleh doa para malaikat, istighfar para malaikat untuk orang-orang tersebut gitu kan. Ya itu mungkin diampuni. Tapi selain syirik, adapun syirik tidak akan pernah diampuni kalau terbawa mati dan tidak ditobati. Dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Nabi SAW bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapa apa saja ketujuh perkara yang membinasakan? Tujuh begini. Ketujuh perkara yang membinasakan. Maka dijawab, pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Disebut yang pertama. Menunjukkan ini paling membinasakan, menempati urutan atau ranking pertama dibanding yang lain-lain. Pertama syirik, kedua sihir, ketiga wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Contoh cara yang benar itu umpamanya apa yang dilakukan oleh eksekutor atas putusan hakim kepada orang yang harus dihukum mati secara syar'i. Orang yang berzina, bujang dan lajang, rajam. Orang yang merajamnya membunuhnya kan? Tidak dosa. Atau ada yang harus dipenggal. Seperti apa contohnya? Seseorang menghina para sahabat. Penggal. Hukuman secara syar'i demikian. Yang memenggalnya dosa enggak? Enggak, ibadah. Karena itu melaksanakan hukum Allah SWT. Rasul SAW bersabda, la yahilu damu mri'in muslim illa bi ihdats thalath, tidaklah halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu di antara tiga. Yang pertama thayyibuz zani, janda yang berzina, bukan hanya janda, pokoknya yang pernah nikah walaupun masih punya suami. Termasuk juga laki-laki yang pernah menikah, baik duda atau masih beristri. Kalau bujang lajang tidak dirajam ya, tapi di apa? Dicambuk 100 kali. Mau mati mau tidak terserah. Kalau umpama ulama ikhtilaf, bagaimana kalau belum 100 kali sudah mati? Karena jantungnya lemah baru lihat pecutnya tok mati. Apa harus dilaksanakan apa tidak? Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan enggak, ada yang menyatakan tetap laksanakan sebagai penghapus dosa atas zina yang dilakukan oleh si bujang dan si lajang tersebut. Adapun kalau yang sudah menikah ya sampai mati, dirajam. Pertama thayyibuz zani, yang kedua an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, qisas. Saudara kita ada yang membunuh, pembunuhnya bunuh lagi. Dan yang ketiga adalah orang yang murtad dari ajaran Allah Azza wa Jalla. At-tariku lidini al-mufariqul jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya atau orang yang meninggalkan jamaah. Yang dimaksud meninggalkan jamaah al-mufariqu badal dari at-tariku. At-tariku lidini orang yang meninggalkan agamanya, murtad. Al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin, murtad. Bukan jamaah kelompok-kelompok kecil, bukan. Kalau ada kelompok-kelompok kecil, ada imam kecil, pastinya karena kelompoknya kecil, imamnya juga kecil. Ada bayat, disebut aja jamaah. Nah, ada anggotanya keluar, bunuh berdasarkan hadis ini. Dosa besar, dua dosanya. Pertama membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Yang kedua, keliru di dalam memahami dan menerapkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hawa nafsunya, bukan dengan ilmu yang dibeberkan oleh para ulama. Nah, jadi tiga ini kalau dilakukan tidak dosa, ada alasan yang benar. Oleh karena itu, dosa terbesar ketiga atau yang membinasakan seseorang, yang ketiga adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Keempat, wa aklu riba, memakan harta riba. Kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenamnya, berpaling dari medan perang. Dan yang ketujuhnya, menuduh wanita-wanita muslimah dengan tuduhan keji tanpa dasar, hanya berprasangka. Nah, ini tujuh al-mubiqat. Al-mubiqat yakni al-muhlikat, yang membinasakan. Dan yang pertama adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah, maka perkara pertama yang menjadi kewajiban kita muslim dan muslimah kepada agamanya adalah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Inilah yang pertama. Kedua, kewajiban kedua. Ini tidak hanya berlaku bagi akhwat, juga bagi ikhwan, yaitu al-amalus shalih. Beramal soleh. Iman itu selalu digandengkan dengan amal soleh. Digandengkan bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda. Digandengkan itu apa? Dikaitkan. Direndengkan, tak bahasa Sunda namanya. Selalu dalam ayat, dalam Al-Quran, innalladzina amanu wa amilus sholihat yu'minuna billahi wa ya'maluna sholihat, umpamanya. Itu banyak dalam Al-Quran Al-Karim. Di antaranya, Allah Azza wa Jalla menerangkan faidah dari iman dan amal soleh dalam banyak ayat. Pertama, orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan kehidupan yang baik dunia akhirat. Coba perhatikan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beramal soleh, baik laki ataupun perempuan, dan dia iman kepada Allah, maka akan kami berikan kepada dia kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat tentu saja. Ini faedah pertama dari iman dan amal soleh. Siapa yang menginginkan kehidupan yang baik, iman dan amal soleh, dijamin kehidupannya baik oleh Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud baiknya kehidupan dibeberkan oleh para ulama mencakup dimensi lahir batin, dunia akhirat, individu dan keluarga serta masyarakatnya. Di antara kebaikan yang berdimensi batin, ukhrawi, diberinya orang itu sifat syukur ketika diberi nikmat dan sabar ketika memperoleh musibah. Coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi selesai menyatakan, ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khairun famadzaka illal mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin, karena semua urusan itu baik. Tidak ada satu pun yang buruk atau jelek dari urusan mukmin. Semuanya baik. Ini yang disebut dengan kehidupan yang baik, dan itu tidak layak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Hanya orang mukmin yang kehidupannya sebaik itu. Lalu Nabi menjelaskan, in asabathu sarra syakara fakana khairal lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairal. Kalau orang mukmin itu diberikan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan gitu ya, dia akan bersyukur, dan bersyukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Dan apabila dia diberikan kesengsaraan, penderitaan, musibah, kanyeri, kaperih, dia sabar. Dan sabar itu baik akibatnya bagi diri. Lihat, apapun yang menimpa seorang mukmin yang beramal soleh, tidak ada yang berakibat buruk. Kalau dia mengalami kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, dia bersyukur. Kalau dia mengalami penderitaan, bersedih, dia mengalami ketidakenakan, dia bersabar. Dua-duanya baik. Tidak ada yang berakibat buruk seorang mukmin. Ini yang pertama. Kedua, orang yang beriman dan beramal soleh oleh Allah Azza wa Jalla dijamin tidak akan pernah merasa takut dan tidak pernah berduka cita. Ini jaminan Allah dalam Al-Quran. Coba lihat Al-Quran umpamanya di dalam surah Al-Ma'idah ayat 69. Allah Azza wa Jalla berfirman, man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan dia beramal soleh, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak akan berduka cita. Sedahsyat apapun musibah yang menimpa dirinya, penderitaan yang Allah timpakan kepada dirinya, dia tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah merasa takut, tidak akan pernah berduka cita. Karena dia punya konsep jitu untuk meredam semuanya. Seluruh musibah dianggap sebagai anugerah yang menguntungkan dan tidak merugikan sedikit pun bagi dirinya. Karena pada hakikatnya musibah itu jauh lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Kerugiannya cuma satu, sedih, cuma itu aja. Apa keuntungannya? Banyak. Pertama, dosa gugur tanpa harus bertobat dari dosa itu. Kedua, pahala diberikan oleh Allah yang kadarnya seberat, sebesar kadar penderitaan kita dalam musibah itu. Terus yang ketiganya apa? Yang ketiganya orang yang memperoleh musibah itu wujud nyata dari cinta dan kasih sayang Allah. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu apabila mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Allah akan berikan. Keempatnya, doa orang yang peroleh musibah itu dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak itu ayat dan hadis, jangankan orang mukmin, orang kafir, orang musyrik, di darat mereka musyrik, menyembah berhala, menyekutukan Allah. Nah, datang ke lautan, diombang-ambingkan oleh gelombang, mereka berdoa kepada Allah secara tulus agar diselamatkan. Allah kabulkan, diselamatkan. Walaupun ketika diselamatkan mereka musyrik lagi. Al-Quran itu dalam beberapa ayat dinyatakan demikian. Itu orang musyrik, ketika dapat musibah doa kepada Allah dikabul. Apalagi orang mukmin, dapat musibah pasti dikabul kalau dia berdoa kepada Allah SWT. Ingat gak pembahasan kita di kitab Riyadhus Shalihin Tea, bab apa namanya, adab yang sakit ya. Allah berfirman, yabna Adam maridtu walam ta'udni. Hai bani Adam, aku dulu sakit tapi kamu tidak melayat aku. Berkata anak Adam, Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu padahal engkau rabbul alamin, engkau penguasa alam jagat raya. Masa penguasa alam jagat raya sakit? Kan gitu ya. Apa kata Allah? Amma alimta anna abdi fulanan marid falam ta'udhu. Amma alimta in udtahu wajadtani indah. Kata Allah, kan kalian tahu dulu ketika di dunia ada hambaku tuh si fulan sakit, tapi kamu tidak melayatnya. Kalau kamu melayatnya, kamu akan menemukan aku berada di sisi orang yang sakit tadi. Oh, yang dimaksud melayat Allah itu apa? Melayat hamba Allah yang sakit. Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, hadis kursi ini menjelaskan bahwa orang yang sedang sakit dekat hubungannya dengan Allah. Kata Allah, aku ada di sisinya. Dan kedekatan jarak dia dengan Allah menunjukkan doa dia dikabul. Ketika sujud itu jarak terdekat, perbanyak doa, kata Rasulullah SAW ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a. Kalau hambaku bertanya tentang aku kepadamu, jawab, aku dekat dan aku mengijabah doa orang yang berdoa ketika dekat itu. Orang yang sakit, orang yang dapat musibah, doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan su'abrak apa namanya, keuntungan lain yang Allah berikan kepada orang yang dapat musibah. Makanya orang yang dapat musibah dari Allah, pada hakikatnya orang itu sedang diberikan banyak kebaikan oleh Allah. Makanya Nabi selesai menyatakan, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan berikan musibah kepada orang itu. Begitu diberi musibah, dia akan peroleh kebaikan yang sangat banyak. Makanya orang yang beriman itu didapat musibah tidak menjadikan musibahnya menjadi sesuatu yang menyedihkan dirinya, enggak. Karena dalam benak dia, oh, musibah ini apa? Keuntungan yang banyak nih, yang enggak Allah berikan kepada sembarang orang. Adapun apa kerugiannya? Satu, paling sedih ya. Coba umpamanya, pernah enggak di antara antum di sini yang ikut klub olahraga apa saja? Fitness ke, binaraga atau bela diri dan seterusnya. Di dalam olahraga tersebut ada penderitaan. Berupa apa? Capek, ngos-ngosan, keringetan ya. Terus badan apa? Pegel-pegel. Kalau ngangkat berat itu sampai tiba bergeg, ekspresi kita menunjukkan penderitaan. Tahu tiba bergeg? Gak ada bahasa Indonesianya tiba bergeg. Nah, kalau kita ngangkat beban berat, diangkat, ekspresi kita ketika mengangkat beban berat itu yang disebut tiba bergeg. Apa bahasa Indonesia? Kan gak ada ya. Itu penderitaan loh. Ada enggak orang yang olahraga itu kemudian sedih, nangis, kenapa kamu pegal, kenapa kamu lelah, capek? Ada enggak? Rata-rata seneng, ketawa-ketawa gitu ya. Besoknya datang lagi walaupun capek, walaupun harus bayar, walaupun menyita banyak waktu. Nah, karena apa seneng? Karena ada keuntungan dibalik semua itu. Apa keuntungannya? Sehat. Keuntungannya apalagi yang lain? Kuat gitu kan. Kemudian apalagi yang lain? Banyak, mungkin banyak kawan dan seterusnya. Maka penderitaan berupa pegel, capek, lelah gitu, tiba bergeg tadi, gak ada artinya dibanding keuntungan yang diperoleh dari hasil olahraga. Dalam musibah jauh lebih banyak keuntungannya loh, daripada apanya? Daripada kerugiannya. Makanya sehebat apapun musibah bagi orang yang beriman, tidak membuat dia sedih, tidak membuat dia takut. Karena apa? Karena dilandasi oleh iman dan amal soleh. Allah berfirman, Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu dia beramal soleh, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka pun tidak berduka cita. Keuntungan yang ketiga dari iman dan amal soleh adalah Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Ustaz kok berani amat gitu mengiming-imingi surga? Bukan kata saya, Allah yang menyatakan dalam Al-Quran. Saya cuma menyampaikan. Coba lihat Al-Quran surah An-Nisa 124. Allah berfirman, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudzlamuna naqira. Siapa orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia iman, merekalah orang-orang yang akan masuk surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Dan banyak lagi iming-iming dari Allah Azza wa Jalla tentang orang yang beriman dan beramal soleh yang membuat kita harus terpacu untuk memperbanyak amal soleh dalam kehidupan kita untuk meraih semua keuntungan yang Allah janjikan tadi. Perlu mungkin suatu saat diadakan daurah faidah dari beramal soleh, ada puluhan itu dan semuanya pasti menggiurkan. Faidahnya mencakup dimensi lahir dan batin, dunia dan akhirat, individu, keluarga dan masyarakat sekitar, yang digali dari ayat dan hadis-hadis yang sahih. Nah, timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau menyatakan amal soleh adalah seluruh amalan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, baik aspek lahirnya maupun aspek batinnya. Aspek batinnya menyangkut keikhlasan dalam niat dan kekhusyuan bila amal tersebut membutuhkan kekhusyuan. Seperti sholat, seperti berzikir, seperti berdoa itu membutuhkan kekhusyuan. Seperti azan membutuhkan kekhusyuan. Itu aspek batinnya. Aspek lahirnya ya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila ada amalan yang dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi hanya dari aspek lahir tapi aspek batinnya tidak, umpamanya riya, umpamanya ingin dipuji, umpamanya ingin meraih keuntungan dunia, maka itu bukan amal soleh tapi amal salah. Bukan diberi pahala tapi digenjer oleh pahalu. Bukan diberi ganjaran tapi diberi genjeran. Coba perhatikan Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim saun walladzina hum yuraun. Celaka bagi orang yang sholat. Wail. Yaitu orang yang sholatnya sahun dan orang yang sholatnya riya. Sahun dan riya ini menyangkut aspek batin. Aspek lahirnya bagus, sholat ya, baca fatihah, baca surat, ruku, sujud, duduk, baca apa, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal ala, baca sholawat dalam sholat, dalam tahiyat dan baca yang lain. Aspek lahiriahnya bagus. Tapi kenapa diancam dengan wail? Karena aspek batin, niatnya, kekhusyuan itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka sholat yang demikian bukan termasuk amal soleh, tapi amal salah. Oleh karena itulah, maka amal soleh adalah semua amalan yang sesuai dengan Quran Sunnah, baik aspek lahirnya ataupun juga menyangkut aspek batinnya. Itu yang pertama. Kedua, ta'rif atau definisi lain dari amal soleh adalah setiap amalan yang merupakan aplikasi dari ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Itu amal soleh. Amal soleh itu aplikasi atau pengamalan dari ilmu yang benar. Itu semuanya amal soleh. Contoh, Al-Quran umpamanya menyatakan aqimus shalah wa atuz zakah, itu ilmu, dirikan sholat dan tunaikan zakat, diamalkan, maka itu amal soleh. Hadis menyatakan talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim, amalkan, itu amal soleh. Dan seterusnya. Jadi amal soleh merupakan aplikasi dari ilmu yang bersumber dari Quran Sunnah. Adapun ilmunya bukan bersumber dari Quran Sunnah, ilmunya murni hasil pemikiran orang, maka bukan amal soleh. Berdasarkan hal itulah, maka tetap yang namanya amal soleh tidak lepas dari koridor Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang menyimpang dari itu, maka sekali lagi itu bukanlah amal soleh, tapi itulah amal salah. Inilah kewajiban yang kedua setelah mentauhidkan Allah, yaitu beramal soleh. Kewajiban ketiga akan kita teruskan besok, karena sekarang sudah 6:30, waktunya sudah habis untuk menjelaskan. Penjelasannya insyaallah besok, jangan telat ya, 8:00 teng ya. Siapa yang telat ditinggal saja pokoknya, jangan telat. Cukup sampai di sini saja dulu dan kita masuki sesi tanya jawab, dan sudah ada beberapa pertanyaan dari akhwat. Karena ini untuk muslimah, kita prioritaskan pertanyaan dari akhwat ya. As, apa jawabnya? Was. Tulis yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Capek, ah, dari capek itu dapat pahala. Mau pahala gak mau capek, gimana tuh? Ustaz, bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi di Suriah, pembantaian terhadap Ahlus Sunnah, dan harus kontribusi apa? Pertama, wajib kita prihatin, bersedih atas nasib saudara-saudara kita yang kaum muslimin yang dibantai oleh rawafid ahlakahumullah, kaum rafidah imamiyah. Kedua, mendoakan keselamatan, persatuan, ketegaran, keistiqomahan, kesabaran bagi saudara kita, dan mendoakan kehancuran bagi musuh-musuh Allah. Terus yang ketiganya, kalau kita bisa memberi kontribusi sekecil apapun, lakukan. Seperti sumbangan umpamanya ya, kemarin Radio Roja menggalang dan sudah disampaikan ke sana, ada utusan kita yang pergi ke sana. Kalau kita mampu melakukan itu, lakukan ya. Dan ingat, jangan biarkan Syiah berkembang di daerah kita, di desa kita, kecamatan kita, kota kita, negeri kita. Kalau berkembang, jangankan mereka sudah kuat, sekarang mereka masih minoritas juga, sudah seberani itu coba sekarang ya. Kalau dibiarkan, wah bisa-bisa tokoh-tokoh Ahlus Sunnah digantung seperti yang terjadi di Iran. Kalau bisa, kalau dibiarkan seperti yang terjadi di Suriah, mereka itu masih minoritas dari segi jumlah, cuma sudah menguasai pos-pos penting di pemerintahan. Sekarang di sini di Indonesia sudah mulai itu mau masuk ke parlemen ya. Kalau terbut oleh mereka, waduh, Indonesia akan menjadi Suriah kedua nantinya. Waliyadzubillah, semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan negeri Indonesia tercinta ini dari kejahatan kaum Syiah Rafidhah. Bolehkah seorang muslimah menjalankan senam yoga dengan niat untuk berusaha agar sehat, menjadi sehat, tapi dalam olahraga yoga tersebut gerakannya bermeditasi, di mana meditasinya itu salah satu ibadahnya orang kafir atau Hindu dan Buddha? Apakah olahraga yoga ini dibenarkan oleh syariat? Apakah termasuk tasyabuh? Atau aku sejak kecil bertasyabuh? Aku atau syirik kecil? Ini sudah tahu. Jadi yoga itu cara peribadatan Hindu dan Buddha dengan cara bermeditasi, mengatur nafas, memfokuskan pikiran ke satu titik, kadang mengosongkan pikiran. Yang oleh orang yang awal tidak difahami apa yang dimaksud dengan mengosongkan pikiran. Dulu di IAIN ada satu mata kuliah namanya perbandingan agama. Salah satunya dibahas tentang kejawen. Ibadah mereka salah satu meditasi yang diambil dari Hindu Buddha, animisme dan dinamisme. Jadi bersila dengan posisi tertentu, mengatur nafas, lalu fokuskan pikiran ke sesuatu titik. Itu cara ibadah agama lain. Iya. Sehat enggak? Secara lahiriah sehat, secara batiniah itu mengundang penyakit masuknya setan kepada tubuhnya. Lalu umpamanya mereka punya kelebihan seperti tenaga dalam, seperti bisa melayang, itu setan laknatullahnya alaih. Oleh karena itu jangan tertipu dengan istilah-istilah yang sebenarnya rekayasa setan. Istilah krah, istilah prana, istilah aura, istilah tenaga dalam, istilah tenaga batin, itu istilah yang dikeren-kerenkan untuk mengemas sesuatu yang sebenarnya perbuatan setan laknatullah. Maka jangan. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidaklah menghalalkan segala cara. Tujuan untuk meraih kesehatan, caranya harus yang baik. Lebih baik olahraga fisik, lari gitu, senam-senam, bela diri fisik yang tidak ada unsur yang terlarang, itu insya Allah akan lebih bagus. Apa yang dimaksud dengan sir nomor 2 dari 7 perkara? Bukan sir, sihir. Kurang H. Mungkin telinganya ada penghalang, H-nya gak masuk. Bukan siir, sihir. Sihir ada haknya ya. Nah kalau haknya ada pasti dia gak akan bingung. Kewajiban seorang muslimah adalah berkerudung. Tapi saya belum jelas kepada siapa saja harus berkerudung. Jika kepada keluarga besar seperti paman, sepupu, atau keponakan, kakek, dan lain-lain, mohon penjelasan. Iya, itu yang disebut dengan mahram. Ada sebuah kutip buku kecil yang dulu pernah kita bahas, judulnya adalah Hijabul Mar'ah wa Auratuhum Amamal Maharim, kalau gak salah begitu. Aurat kaum muslimah di depan mahram. Siapa saja mahram? Dijelaskan. Ahwat ingin jelas, coba lihat An-Nur 31. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna au abaihinna au abnaihinna au abnai bulatihinna dan seterusnya. Janganlah para wanita menampakkan auratnya kepada, kecuali kepada suami, kepada ayahnya, kepada anaknya, kepada ayah dari suami, kepada anak dari suami, kepada saudara laki-laki dan seterusnya. Itu ada secara rinci di An-Nur ayat ke-31. Adapun sepupu, maka dia bukan mahram. Sepupu itu anak paman ya. Anak paman bukanlah mahram. Kakak atau adik ipar juga bukanlah mahram. Adapun keponakan, Keponakan itu anak dari kakak atau adik kita, iya itu mahram. Paman, asal paman itu adik atau kakak dari ibu atau ayah kita, iya itu mahram. Tapi kalau pamannya adalah suami dari bibi kita, maka itu bukan mahram. Terakhir ya, Afwan, tadi sebutkan An-Nisa 47 tentang syirik. Yang benar itu An-Nisa 48. Oh iya, salah sebut satu. Syukran nih kepada akhwat atau ikhwan yang meralat nomor ayat tadi. Ya, cukup sampai di sini karena sebentar lagi kita memasuki waktu maghrib. Insya Allah kita besok berjumpa lagi di sini jam 8, jangan telat ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.